Mitra bisnis, beberapa analisis dari pengamat sosial politik dan ekonomi menyebutkan langkah Presiden menempatkan posisi wakil menteri di kementerian erat kaitannya dengan adanya kesepakatan antara Presiden dengan partai-partai politik yang menjadi mitra koalisinya. Sehingga, meski Presiden memiliki hak prerogatif penuh untuk mengganti jajaran menterinya yang bermasalah, namun hak tersebut seolah terbelenggu oleh kesepakatannya dengan parpol anggota koalisi. Seperti apa pandangan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo atas sinyalemen ini? Segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apa pendapat Bapak atas sinyalemen ini? Ya, kalau itu sih kemudian yang terjadi ya presidennya ya salah kan gitu. Kenapa? Ini kan manajemen nggak bisa lalu membiarkan situasi berlarut-larut dan tambal sulam kayak begitu. Yang kedua, saya kok tidak yakin wamen-wamen itu bisa mengendalikan orang-orang partai seperti itu gitu loh. Misalnya seperti apa Pak Her? Contoh konkret aja. Emang Denny Indrayana bisa mengendalikan Amir Samsudin kan nggak mungkin. Ini contoh-contoh yang ada aja meskipun Amir, jangan dibilang bahwa Amir itu dari Demokrat jadi satu kubu, tidak. Tapi yang poin saya adalah bahwa wamen itu belum tentu bisa mengendalikan menteri-menterinya gitu. Jadi saat ini kita hanya bisa jadi penonton dari keputusan itu ya Pak Her? Iya, kita lihat aja. Ini sebuah eksperimen yang bagi saya terlalu berani dari sikap pengecut gitu. Mengapa Bapak berpandangan seperti itu, Pak Her? Karena dia pengecut, dia takut dengan partai-partai itu mengambil langkah yang terlalu berani dan spekulatif. Jadi saya menyebut ini sebetulnya bukan reshuffle, ini reshuffle. Artinya apa? Artinya scuffle itu borgol. Jadi kalau reshuffle itu diborgol lagi, memborgol lagi gitu. Dan memborgol diri sendiri oleh dengan partai itu gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.